إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من شدة عذاب النار. حاضرين kaum muslimin, saudaraku yang saya hormati, rahimani wa rahimakum Allah. Sebagaimana biasa kita akan membaca hadis-hadis yang ada dalam kitab Umdatul Ahkam, sebuah kitab fikih yang disusun al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala, dengan beliau mengumpulkan di dalam kitab-kitab ini hadis-hadis yang disarikan dari Bukhari Muslim. Kita telah berlalu dari hadis ke-29, masih dalam kitab Taharah, kitab seputar Taharah, dan kita sedang berada dalam babul ghusli minal janabah, bab mandi junub. Telah kita bahas pada kajian sebelumnya kaifiyah dan tata cara mandi junub dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Kita akan lanjutkan di hadis yang ke-30. Berkata penulis rahimahullahu taala, An Maimunah bintil Harith zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam annaha qalat wada'tu li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wudu'al janabati fa akfa'a bi yaminihi ala shimalihi marrataini aw thalathan ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثا ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم أفاض على رأسه الماء ثم غسل جسده ثم تنحى فغسل رجليه قالت فأتيت بخرقة فلم يردها فجعل ينفض بيده. Dari Maimunah bintul Harith, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau berkata, aku meletakkan atau menyediakan untuk Rasulullah air untuk mandi janabah. Maka beliau menuangkan dengan tangan kanannya ke tangan kirinya sebanyak 2 atau 3 kali. Kemudian beliau mencuci kemaluannya. Kemudian menepuk dengan tangannya tanah atau dinding 2 kali atau 3 kali. Kemudian beliau madmadah dan istinsyak, berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung. Dan beliau mencuci wajah dan kedua lengannya, kemudian menuangkan air ke kepalanya. Kemudian beliau mencuci jasadnya, yakni mandi, lalu berpindah dan mencuci kedua kakinya. Maimunah berkata, lalu aku datangkan untuk Rasulullah handuk atau sepotong kain. Lalu beliau menolak, tidak menerimanya, dan menjadikan atau beliau menyeka air dengan tangannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, rawi yang ada di dalam hadis yang agung ini adalah Maimunah radhiyallahu ta'ala anha. Maimunah bintul Harith bin Hazan al-Hilaliyah, istri atau salah satu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saudaranya adalah Lubabah al-Kubra Ummul Fadl, wa Abdullah dan Abdullah ibnai al-Abbas radhiyallahu anhum. Dua orang anak Al-Abbas radhiyallahu ta'ala anhum. Saudaranya yang kedua adalah Lubabah As-Sughra, yang kecil, Khalid ibn Ummu Khalid ibn al-Walid, yaitu ibunya Khalid ibn al-Walid. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Maimunah pada tahun ketujuh, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berumrah dari umratul qadha, dan beliau menggaulinya di Sarif, yaitu satu tempat yang terletak antara Makkah dengan Madinah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Maimunah setelah kematian suaminya Abu Ruhum bin Abdul Uzza. Wa hiya akhir man tazawwajaha an-nabi, dan Maimunah ini adalah istri paling terakhir yang dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan beliau pun, Maimunah, wafat di Sirf juga pada tahun ke-51 Hijriah. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, makna global dari hadis ini dijelaskan oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Di dalam hadis ini Ummul Mukminin Maimunah bintul Harith menjelaskan tentang tata cara yang lain dari tata cara mandi janabahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau meletakkan atau menyediakan untuk Rasulullah di satu tempat yang disediakan untuk mandi. Beliau menyediakan air di situ agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi janabah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menuangkan dengan tangan kanannya ke tangan kirinya. Kalau dalam makna dari tinjauan bahasa, kalimat akfa'a di sini, fa akfa'a bi yaminihi ay amalal ina liyan sabba minhul ma. Jadi sebuah bejana kemudian dimiringkan untuk ditaruh air, atau dengan tangan kanannya bejana dituangkan air ke tangan kiri lalu digosokkan kedua-duanya. Kemudian beliau ghasalahuma marratain aw thalasan. Beliau mencuci kedua tangan tersebut dua atau sebanyak tiga kali. Lalu mencuci kemaluannya untuk membersihkan apa yang tersisa dari bekas-bekas junub, tersisa dari bekas janabah. Lalu kemudian beliau menepukkan kedua tangannya ke tanah atau ke tembok, ke dinding, sebanyak 2 atau 3 kali. Lalu bermadmadah, istinsyak, mencuci wajahnya dan kedua lengannya, lalu menuangkan air ke kepalanya, dan kemudian mencuci seluruh jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa tahawwala min makanihi, kemudian berpindah dari tempatnya dan mencuci kedua kakinya di tempat yang lain, bukan di tempat yang pertama. Kemudian aku datangkan, kata Maimunah, handuk agar Rasulullah menyeka tubuhnya dengan handuk tersebut, tetapi ternyata beliau menyeka dan menyela-nyelanya dengan tangan beliau, dihilangkan bekas air di badannya dengan tangan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam hadis yang sebelumnya dari hadis Aisyah, bahwa cara mandi junubnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah beliau mencuci terlebih dahulu kedua tangannya sebanyak 3 kali. Lalu kemudian beliau berwudu seperti wudu untuk salat. Setelah selesai berwudu, maka beliau menyela-nyela rambutnya sampai terasa basah. Ketika sudah terasa basah, maka beliau menuangkan air sebanyak 3 kali di jasad, di kepala beliau, kemudian mandi seperti mandi biasa. Di sini ada beberapa perbedaan dengan hadis Maimunah radhiyallahu taala anha, di mana terdapat di dalam hadis Maimunah yaitu memukulkan atau menepukkan tangannya ke tembok atau ke tanah yang bersih sebanyak 2 atau 3 kali. Di dalam hadis Maimunah, mencuci kaki ini dilakukan di akhir setelah mandi. Kalau di dalam hadis Aisyah, beliau berwudu hingga selesai sampai mencuci kedua kaki. Dalam hadis Maimunah hanya sampai tidak sampai mencuci kedua kaki, namun kaki dicuci setelah keluar dari tempat tersebut. Ada beberapa faedah dan pelajaran penting yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama adalah disyariatkannya mandi janabah dengan tata cara yang sudah disebutkan sebagai bentuk teladan atau meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian yang ketiga adalah fadlu Maimunah, keutamaan Maimunah radhiyallahu taala anha, di mana beliau memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berkhidmat, menyediakan berbagai macam kebutuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya, bolehnya menyeka anggota badan dari air yang suci dengan menggunakan tangan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyekanya dengan tangannya, namun boleh juga menyeka dengan handuk dan yang semisal dengan itu. Dan apa yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam bukanlah sebagai bentuk larangan bahwa tidak boleh menggunakan handuk ketika selesai mandi janabah, hanya menunjukkan kebolehan bahwa biarpun tidak menggunakan kain atau handuk juga boleh tetap menggunakan tangan, masing-masingnya boleh ini dan boleh yang itu. Dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala bahwa ada sebagian yang menyatakan bahwa antara hadis Aisyah dengan hadis Maimunah tentang tata cara mandi junubnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini terjadi perbedaan. Terus kita mau milih yang mana ini? Mau milih yang mana? Maka barakallahu fikum, terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sekian banyak ibadah yang beliau lakukan menggunakan cara-cara yang bermacam-macam. Cara-cara yang bermacam-macam yang sebenarnya tujuannya untuk menjelaskan bahwa boleh kita melakukan yang ini dan boleh di saat yang lain melakukan yang itu. Sebagaimana misalnya dalam doa istiftah atau iftitah, terkadang baca doa yang ini, di lain waktu baca doa yang lain. Di dalam ruku dan sujud, terkadang kita membaca doa yang ini, di waktu lain membaca doa yang itu. Di dalam takbiratul ihram, ada tiga cara. Terkadang takbir dan ucapannya berbarengan. Terkadang yang kedua, takbir dulu baru berucap. Terkadang mengucapkan dulu baru menggerakkan tangan. Bermacam-macam contoh yang diajarkan Nabi SAW, selama ada dalil keterangannya, maka mana saja boleh untuk kita lakukan. Sehingga barakallahu fikum, orang yang ingin melakukan tata cara mandi janabah sebagaimana termaktub di dalam hadis Aisyah, itu cukup baginya. Atau sekedar ingin mencukupkan dengan yang termaktub dalam hadis Maimunah, itu pun cukup baginya. Atau ingin menggabungkan antara kedua-duanya. Jadi dalam satu mandi janabah ada menepukkan tangan di tembok atau dinding yang ada dalam hadis Maimunah, dengan juga menyela-nyela rambut sampai terasa basah yang ada di dalam hadis Aisyah yang tidak terdapat dalam hadis Maimunah. Dia mau berwudu sampai selesai seperti dalam hadis Aisyah, boleh. Mau dia dalam mandi tersebut tidak mencuci kakinya, nanti kalau sudah keluar baru mencuci kaki, juga boleh. Sehingga mana saja antara mencukupkan hadis Aisyah dengan mencukupkan hadis Maimunah, kedua-duanya boleh, atau ingin menggabungkan kesemuanya. Bahkan sekiranya seseorang mandi junub langsung guyur seluruh anggota tubuhnya dengan catatan niat mandi junub, innamal a'malu binniyat, itu pun sudah mencukupi menunaikan wajibnya. Tapi kalau ditanya mana lebih afdal, tentu lebih afdal adalah tata cara yang sudah disebutkan di dalam hadis Aisyah atau hadis Maimunah radhiyallahu taala anhuma. Kemudian kita lanjutkan hadis yang berikutnya, yang ke-31. An Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma anna Umar qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ayarqudu ahaduna wa huwa junubun? Qala na'am, idza tawadda'a ahadukum falyarqud wa huwa junubun. Dari Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma bahwa Umar berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, apakah seorang di antara kami boleh tidur dalam keadaan ia junub? Nabi menyatakan ya. Apabila seorang di antara kalian telah berwudu, maka tidurlah dalam keadaan ia junub. Abdullah bin Umar sudah berlalu, biografi singkat tentang beliau radhiyallahu taala anhu. Pengertian global dari hadis ini bahwa tatkala tidur adalah wafat sugra. Tidur itu adalah kematian kecil. Dan junub hadasnya adalah hadas besar. Tidur itu maut kecil. Sementara di sisi yang lain, junub itu adalah hadas akbar. Maka terjadi kebingungan dan kebimbangan pada diri Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Apakah seseorang boleh tidur dalam kondisi ia sedang junub, habis berhubungan badan? Maka Abdullah bin Umar, putra beliau, menceritakan tentang ayahnya, bahwa beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab tentang bolehnya tidur ketika hadas itu sudah diringankan. Ketika hadas itu sudah diringankan dengan cara berwudu terlebih dahulu. Pelajaran penting yang bisa diambil dari hadis ini, yang pertama, semangat para sahabat untuk bertanya tentang sesuatu yang menuntut dan sangat dibutuhkan. Para sahabat, apa yang muncul dalam benak pikiran mereka dari ketidakjelasan, tidak malu untuk datang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, jawazu naumil junub idza tawadda'a. Bolehnya orang yang junub tidur apabila telah berwudu. Dan yang ketiga, annal akmal alla yanama hatta yaghtasila. Yang lebih sempurna adalah tidak tidur hingga ia mandi. Yang paling sempurna tingkatannya adalah mandi. Tingkatan yang kedua adalah berwudu, dan ini hukumnya sunnah. Kalau memang tidak memungkinkan di tengah malam, lagi dingin sekali, mau mandi, rasanya gak enak badan, maka boleh diringankan hadas itu dengan berwudu. Dengan berwudu. Dan ini hukumnya sunnah, bukan wajib. Artinya, tidak kemudian berdosa kalau seseorang tidak berwudu, lantas langsung tidur, padahal ia dalam keadaan junub. Tetapi tentunya barakallahu fikum, seorang yang bersemangat dengan sunnah, karena mesti di dalam syariat yang diletakkan dalam agama kita ini, berbagai macam bentuk syariat yang sudah diatur, mesti di sana mengandung maslahat. Di samping memang kemaslahatan dari sisi akhirat, kita kalau berwudu lebih dahulu sebelum tidur, karena menunaikan perintah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita mendapatkan pahala. Dan tentu di sana ada fadilah dan faedah duniawiyah yang mungkin kita belum tahu apa hikmah yang terkandung di dalamnya. Sebagaimana banyak orang-orang kafir, di dalam syariat yang disyariatkan dalam agama kita ini, di sekian waktu mereka bisa menguak berbagai hikmah-hikmah yang terkandung dalam syariat agama kita. Nah, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk minum sambil berdiri? Ternyata banyak fadilah dan keutamaan yang ada dari sisi kesehatan kalau seorang minum sambil duduk. Kenapa kita dilarang untuk minum langsung satu kaligus, tetapi harus bernafas dua atau tiga kali? Di sana ada kebaikan padanya. Kenapa tidak boleh bernafas di dalam bejana? Di sana ada banyak kebaikannya. Sekian banyak. Kenapa kita berbaring di lambung sebelah kanan? Sekian banyak keutamaannya dari sisi duniawiyah. Demikian pula ibadah salat, ibadah puasa. Na'am barakallahu fikum. Bagaimana ketika kita sujud, ketika kita ruku dalam kondisi kita berdiri. Ini semua hikmahnya sudah terkuak oleh orang-orang kafir. Bahkan orang-orang kafir yang mereka bisa menguaknya, berbagai macam hikmah yang ada dalam setiap syariat yang disyariatkan dalam agama kita. Namun memang mereka tidak mampu mengambil pelajaran darinya, tetap di atas kekufuran dan penentangan mereka kepada Allah dan Rasulnya. Seperti itu pula lah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk wudu terlebih dahulu, meringankan junub atau janabah yang sedang menimpa kita. Naam, sebelum ia tidur. Kita lanjutkan hadis yang ke-32. Berkata penulis, semoga Allah merahmati beliau, an ummi Salamah radhiyallahu anha qalat, ja'at ummu Sulaim imra'atu Abi Talhah ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqalat, ya Rasulullah, innallaha la yastahyi minal haqq. Fahal 'alal mar'ati min ghuslin idza ihtalamat? Faqala na'am idza hiya ra'atil ma. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau berkata, datang Ummu Sulaim istri Abu Talhah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu dari kebenaran, apakah ada kewajiban mandi bagi wanita apabila dia bermimpi? Maka Nabi menyatakan iya jika dia melihat air. Rawi dalam hadis ini adalah Ummul Mukminin Ummu Salamah. Ummu Salamah adalah Hindun bintu Abi Umayyah, Hudzaifah ibn al-Mughirah al-Qurasyiyah al-Makhzumiyah radhiyallahu anha. Sebelumnya Ummu Salamah masuk Islam bersama suaminya Abu Salamah. Dan dia adalah anak bibi Rasulullah. Yani Abu Salamah adalah anak dari bibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa akhahu minar radha'ah, dan saudara sepersesusuannya. Saudara sesusuannya. Maka Abu Salamah radhiyallahu taala anhu meninggal pada Ghazwatu Uhud. Meninggal pada masa perang Uhud. Di antara doa yang sering diajarkan oleh Abu Salamah kepada istrinya adalah, na'am, ketika mendapatkan musibah, untuk menyatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifni khairan minha. Ya Allah, berikanlah aku pahala atas musibahku dan ganti dengan yang lebih baik. Ini benar-benar terekam, terpatri dalam diri Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, doa yang diajarkan suaminya yang didapatkan dari bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La subhanallah, ketika kematian suaminya Abu Salamah, sempat terlintas dalam benak pikiran beliau, kalau berdoa dengan doa ini, di mana di dalamnya minta mohon kepada Allah, ya Allah, berikan aku pahala atas musibahku ini dan ganti dengan yang lebih baik. Loh, kalau aku minta ganti yang lebih baik setelah Abu Salamah meninggal, siapa kira-kira orang yang lebih baik daripada Abu Salamah untuk jadi suaminya lagi? Naam, namun beliau mengucapkan doa ini ketika kematian Abu Salamah radhiyallahu taala anhu dengan keyakinan yang mantap, keteguhan hati. Beliau mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifli khairan minha. Ternyata subhanallah, tanpa disadari, ketika melewati masa iddahnya, datanglah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminang beliau. Kalau dikatakan siapa yang lebih baik daripada Abu Salamah, Rasulullah tentu jauh lebih baik dibandingkan Abu Salamah. Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa Ummu Salamah, Hindun binti Abi Umayyah radhiyallahu ta'ala anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahinya pada tahun keempat Hijriah. Keempat Hijrah. Di mana Ummu Salamah termasuk di antara wanita yang memiliki akal yang sempurna, memiliki kecerdasan yang luar biasa, keimanan yang jujur. Dan beliau wafat di kota Madinah pada tahun 62 Hijriah. Wahiya akhiru zaujatin Nabi mautan. Dan beliau ini Ummu Salamah, istri Nabi yang meninggal paling terakhir. Nah, kalau tadi Maimunah adalah istri Nabi yang apa? Yang paling terakhir apa? Dinikahi. Maimunah adalah istri paling terakhir dinikahi, sementara Ummu Salamah, Hindun bintu Abi Umayyah, istri paling terakhir yang meninggal dari istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun Ummu Sulaim, perawi lain dalam hadis ini atau yang diceritakan di dalam hadis ini, ketika Ummu Salamah menyatakan datang Ummu Sulaim, istri Abu Talha. Ummu Sulaim adalah Sahlah bintu Milhan Al-Ansariyah, Ummu Anas ibni Malik. Ummu Sulaim adalah ibundanya Anas ibni Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Dahulu beliau masuk Islam bersama kaumnya dari kalangan Ansar. Lalu marahlah suaminya, yaitu Malik. Suaminya yang bernama Malik benar-benar marah dengan keislamannya. Dan Ummu Sulaim tidak menyembunyikan keimanannya. Ketika ditanya, dia benar-benar mengaku bahwa ia telah masuk Islam, mengucapkan dua kalimat syahadah. Ia pun membimbing dan menuntun anaknya Anas bin Malik untuk mengucapkan dua kalimat syahadah. Dia murka besar. Jangan engkau membimbing anakku dengan keburukan. Aku tidak mengajarinya ke keburukan, tapi aku bimbing dan aku mendidiknya dengan kebaikan. Kemudian suaminya, yaitu Malik, keluar menuju Syam dan ia meninggal di sana. Meninggal di sana. Lalu Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha, dan sebelum itu beliau membawa Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyatakan, wahai Rasulullah, ini Anas, ia akan menjadi pembantumu ya Rasulullah. Dan sebagaimana sudah kita ceritakan, Rasulullah menerimanya dengan baik, mendoakan beliau radhiyallahu taala anhu untuk diperbanyak hartanya, diperbanyak anak keturunannya dan masukkan ke dalam surga. Dua sudah aku lihat, hartanya banyak dan anaknya juga banyak, dan aku menunggu yang ketiga, kata Anas bin Malik. Lalu tersebarlah tentang diri Ummu Sulaim di kota Madinah. Banyak yang ngincar. Banyak yang ngincar janda cantik tersebut. Akhirnya terpukaulah Abu Talha, seorang saudagar kaya. Dan ia datang untuk meminang Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha, tetapi beliau menolaknya karena ia sebagai kafir. Dan Ummu Sulaim menyatakan bahwa aku akan menerima lamaranmu dan yang menjadi maharnya adalah keislamanmu. Sudah didatangkan emas, perak, berbagai macam perhiasan-perhiasan yang bernilai tinggi, ditolak semuanya oleh Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha. Maka dia menyatakan, siapa yang bisa membimbingku untuk itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan bisa membimbingmu. Ia datang, Rasulullah sedang duduk-duduk bersama para sahabat, maka Rasul menyatakan, lihat Abu Talha, dia datang dengan membawa wajah yang sangat berkeinginan kepada Islam. Maka ia pun mengucapkan dua kalimat syahadat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dinikahkan dengan Ummu Sulaim oleh anaknya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dan maharnya adalah keislamannya. Di mana Ummu Sulaim pernah menyatakan kepadanya, in aslamta tazawwajtuka wa la uridu minka sadaqan ghairah. Kalau kamu masuk Islam, engkau menikahi aku dan aku tidak menginginkan darimu mahar selain daripada itu. Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha bersama Abu Talha pernah memiliki sebuah cerita yang sangat menakjubkan. Ketika di satu hari anak mereka sakit dan Abu Talha memiliki sebuah keperluan untuk pergi meninggalkan keluarganya, maka ketika Abu Talha pergi, ternyata anaknya meninggal. Anaknya meninggal. Abu Talha datang. Ummu Sulaim sudah benar-benar berpesan kepada seluruh anggota keluarganya dan kerabatnya, jangan ada satupun dari kalian yang mengabari Abu Talha tentang kematian anaknya sampai aku sendiri yang menyampaikan kepadanya. Ummu Sulaim ketika Abu Talha datang dalam bepergian yang cukup lama, berdandan dengan dandanan yang luar biasa, membangkitkan gairah. Dikasih jamuan makan luar biasa, dandan dengan dandanan yang cantik. Abu Talha bertanya, di mana anakku? Dia sekarang sudah jauh lebih tenang dari sebelumnya. Abu Talha senang. Merasa senang dan tenang. Karena anaknya sudah jauh lebih tenang dari sebelumnya. Sudah meninggal masalahnya. Akhirnya barakallahu fikum, pada waktu itu mereka berhubungan. Setelah berhubungan, maka Ummu Sulaim bertanya kepada Abu Talha, wahai Abu Talha, bagaimana pendapatmu kalau ada orang yang menitipkan sesuatu kepada kita? Beberapa waktu lamanya ketika ia datang untuk mengambil titipan itu, bolehkah kita menolaknya, tidak memberikannya? Oh tidak boleh, tidak boleh, harus diberikan. Maka dia menyatakan, sesungguhnya anak kita adalah titipan dari Rabb kita, dari Tuhan kita. Maka sekarang dia datang dan ia telah mengambilnya. Marah Abu Talha. Jengkel luar biasa sampai datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam protes atas tindakan istrinya. Kok tega-teganya? Dia sudah ngasih jamuan makan, terus dandan yang cantik. Sampai saya berhubungan dengannya enggak tahu kalau anak ini sedang meninggal. Kata Rasulullah, ketika beliau baru datang, tadi malam kalian sedang pengantin baru ya. Sambil dicandai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka subhanallah, hubungan yang terjadi di waktu itu berbuah kelahiran seorang anak istrinya hamil, dan di kemudian hari dari anak ini muncul keturunan Abu Talha sebanyak 10 orang yang seluruhnya adalah para penghafal Al-Quran. 10 orang lahir darinya, semuanya hafal Al-Quranul Karim. Masya Allah, keteguhan yang luar biasa yang ada dalam diri seorang sahabiah Ummu Sulaim. Padahal dalam kondisi keumuman yang namanya wanita, itu jiwanya lemah, tidak kuat untuk bersabar kebanyakannya. Tapi ternyata jauh lebih mampu menyabarkan diri atas musibah yang menimpa dirinya dari kematian anaknya radhiyallahu ta'ala anha. Kemudian Abu Talha sendiri adalah Zaid bin Sahal al-Ansari al-Khazraji min fudala'is sahabah. Termasuk sahabat yang utama, syahida ghazwata Badar wa Uhud. Beliau menyaksikan perang Badar dan perang Uhud. Perang Badar yang Allahu Azza wa Jalla telah menyatakan kepada mereka fadilah keutamaan Ahlul Badar, i'malu ma syi'tum fa inni qad ghafartu lakum. Lakukan apa yang kalian inginkan karena sudah aku ampuni dosa-dosa kalian. Beliau radhiyallahu ta'ala anhu telah bersedekah dengan harta yang paling ia cintai ketika turun firman Allah subhanahu wa ta'ala, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapati kebaikan sampai kalian menginfakkan apa yang kalian sukai. Dan beliau radhiyallahu ta'ala anhu meninggal tahun 50 Hijriah, sekitar tahun 50 Hijriah radhiyallahu ta'ala anhu Abu Talha. Penjelasan hadis ini insyaallah akan kita bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya biidznillahi ta'ala. Sudah jam 6.14, insyaallah kita anggap cukup. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan manfaat atas apa yang kita pelajari, dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikannya sebagai pemberat timbangan kebaikan kita di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Wallahu ta'ala alam bisawab.